hukum Bang Asi. Bang Asi itu, jadi mohon maaf ya, ini majelis yang mulia, air susu ibu dibeli atau ditampung, nanti diberikan atau dijual kepada bayi yang membutuhkan. Itu Bang Asi. Jadi Asi, ibu-ibu, asinya disedot, ditampung, disimpan di dalam kulkas atau apa gitu, nanti dijual kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Karena biasanya kan ada ibu-ibu yang, mohon maaf, belum keluar asinya. Jadi dikasih asi yang lain. Karena memang asi itu, apa namanya, formula itu tidak akan pernah bisa mengalahkan asi. Jangan mau dibohongi. Iklan formula, susu formula, ada ini, ada ini, ada ini, ini itu. Itu iklan biar nanti beli susu itu, enggak. Tidak ada yang bisa mengalahkan asinya ibu. Nah, paham ya? Itu istilah Bang Asi itu. Itu Bang Asi itu. Nah, ini dibahas dalam fikih kontemporer. Biasanya di rumah-rumah sakit sekarang sudah mulai ada. Di Pontianak juga ada. Bang Asi, bayi tabung. Dijual belikan. Nah, hukumnya bagaimana? Betul yang dikatakan tadi, bahwasanya nanti ada namanya hukum susu, saudara susu. Mahram itu ada tiga. Pertama, mahram saudara. Mahram jelas. Mahram apa? Darah. Mahram karena darah. Ayah sama anak. Ini mahram darah. Tidak boleh dinikahi, haram. Keponakan sama paman, saudara kandung. Ini namanya mahram sedarah, darah daging. Ibu sama anak laki-lakinya, keponakan sama pamannya, kalau sepupu bukan. Makanya sepupu boleh nih nikah walaupun enggak dianjurkan karena dekat jalurnya. Nah, itu nanti pembahasannya itu. Paham? Ini namanya mahram sedara. Ada mahram karena menikah. Mahram menikah, kamu menikah sama laki-laki, awalnya kan enggak mahram. Begitu nikah jadi mahram. Sama mertua itu mahram karena pernikahan. Paham ya? Ada sama saudara suami atau saudara istri, mahram pernikahan. Yang ketiga ada namanya mahram susuan, karena sebab susuan. Nah, ini namanya. Kenapa? Apa itu mahram susuan? Jadi bayi dia menyusu sama ibu, ibu susunya sama orang lain. Terserah apa mau disusuin langsung, ditetekin langsung atau disedot susunya, masukin botol di anu. Maka jika sesuai dengan syarat-syaratnya, si anak tersebut menjadi saudara susu. Contoh-contoh. Ada perempuan namanya Khadijah. Paham? Khadijah ini disusui sama istri saya. Menyusu sesuai syaratnya, maka Khadijah ini menjadi anak susu ana. Maka karena menjadi anak susu ana, ana sama Khadijah jadi mahram. Ana jadi bapak susunya. Karena mahram berarti sentuhan enggak batal wudu. Dan ana haram menikahi dia. Dan anak-anak-anak pun mahram dengan dia. Anak-anak, kalau misalnya Khadijah perempuan, tidak boleh menikah sama Khadijah. Karena saudara sesusuan. Paham? Jelas ya? Ya, mahramnya hanya sama anak. Tapi kalau anak punya saudara, berarti kan paman. Bukan mahram. Jadi saudara anak boleh menikahi anak susuan anak. Jadi mahram itu hanya sama yang menyusui. Keluarga yang menyusui. Jadi ibunya, ayahnya, anak, dan anak-anak saya. Adapun saudara-saudara saya, pamannya, bukan mahram susunya. Ini pembahasan panjang lebar. Paham? Nah, syaratnya apa? Satu, agar sah susuan itu, yang menyusui tidak boleh lebih dari 2 tahun. Tidak boleh lebih dari 2 tahun. Jadi 2 tahun ke bawah. Kalau 2 tahun ke atas, misalnya umur 4 tahun menyusui, maka walaupun nyusu 10 botol sekalipun, enggak jadi saudara susu, enggak jadi mahram susunya. Jadi syarat untuk menjadi mahram karena susuan, umurnya harus 2 tahun ke bawah. Jadi paling maksimal 2 tahun lebih, enggak jadi saudara susuan. Maka banyak yang nanya kepada kami itu kan, bagaimana kalau suami nyusu sama istrinya? Apa jadi mahram? Mahram atau tidak? Enggak mahram. Banyak yang bertanya. Karena suami ya di atas 2 tahun. Paham? Jelas? Syarat yang kedua, si bayi itu yang netek itu harus menghisap minimal 5 kali hisapan. 5 kali hisab. Jadi nisab, nisab itu bukan sekali. Bukan. Jadi nisab, dia nisab, hitungannya adalah 5 kali dia ngelepas susu. Jadi misal dia netek, nisab, netek misalnya setengah jam dia netek enggak lepas-lepas, ya kan? Itu masih dihitung satu. Begitu dia lepas, lepas pun lama, bukan sebentar. Kalau lepas sebentar mungkin sekedar napas, habis itu apa namanya netek lagi masih dihitung satu. Tapi kalau lepas tidur lama gitu loh, setengah jam mungkin, habis itu netek lagi, nah baru dihitung dua. Paham? Hitung dua netek 5 menit misalkan, habis itu lepas nggak nyusu lagi, nyusu lagi dalam waktu yang lama, dihitung 3 sampai 5 kali. Nah, kalau 5 kali isapan sudah dianggap saudara susuan. Syarat yang ketiga yang terakhir adalah yang menyusu dan yang disusu. Tentunya yang disusu ya. Susunya itu, susu aslinya itu harus diambil atau disedot dalam keadaan hidup. Paham? Jadi misalnya perempuan ada bayi, Khadijah ini menyusu sama perempuan, air susunya itu harus diminum dalam keadaan Khadijah masih hidup. Tapi kalau dia netek Khadijah sudah mati, enggak sah. Enggak jadi saudara susu. Atau disedot. Air susunya disedot, Khadijah masih hidup, botol. Ketika diminumkan sama anaknya, perempuan ini mati. Paham? Tapi kan susu itu diambil ketika si perempuan masih hidup. Maka tetap menjadi saudara. Jadi susunya itu diambil ketika yang punya susu itu masih hidup. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka anak itu menjadi saudara susuan, haram dinikahi oleh saudara-saudaranya atau anak-anak daripada yang menyusui. Faham? Nah, hukum bang asli ini bagaimana? Kalau misalnya tercatat, 3 syarat itu terpenuhi. Jadi yang bayinya di bawah 2 tahun, netek 5 kali, terus susunya diambil dalam keadaan hidup. Atau juga keadaan hidup. 3 syarat terpenuhi, ya berarti dia sama yang punya susu menjadi mahram. Berarti dia nyentuh, misalnya kalau dia perempuan, nyentuh suaminya enggak batal wudu. Sama saudara-saudaranya enggak apa haram dinikahi. Maka ini sulitnya di sini. Kenapa? Karena tidak semua rumah sakit mencatat itu susu punya siapa. Biasanya dicatat, oh ini susu. Susu 1 botol misalkan. Atau 2 botol susu disedot punya siapa? Punya Ibu Maimunah. Tinggal di Sungai Itik Laut, jalan keluarga nomor 11, nomor HP sekian, suaminya sekian, anak-anaknya ini. Nah, fotonya ini misalkan lengkap. Nah, kalau ada data ini kan nyaman, enak mendeteksinya. Oh, nyusu, udah sesuai syaratnya. Iya, udah netek 5 kali. Iya, netek 5 kali. Ah, maka yang punya susu Ibu Maimunah, jadi ibu susunya anak ini. Ini datanya Bu ya, ini data yang punya susu, ini namanya ibu susu. Ketahuan. Nah, nanti pas sudah gede, nak, ini ibu susu kamu, kamu enggak boleh menikah sama anak-anaknya. Karena kita enggak tahu, siapa tahu nanti dia kenalan sama anak Ibu Maimunah tiba-tiba kawin. Kan enggak tahu. Sebagaimana yang sudah pernah kejadian 10 tahun yang lalu kurang di waktu anak mondok di dalam. Heboh anak baca Quran di Arab Saudi, Bu. Ada TKI. Ceritanya tah menikah di Arab Saudi. Udah punya anak 2. Dulu kan enggak kayak sekarang. Dulu kan HP cuma SMS nelpon doang kan. Menikah ngasih tahu ibunya, "Oh, sudah punya anak, alhamdulillah senang," ya kan. Singkat cerita, sudah punya 2 anak, pulang ke Indonesia karena selesai. Jadi TKI selesai, pulang ke Indonesia, kebetulan orang Bogor katanya. Begitu pulang, dia membawa istrinya, ditunjukin kepada ibu kandungnya. Ibu kandungnya langsung kaget, langsung pingsan, nangis. Tanya, kenapa ibu menangis? Ternyata dikasih tahu, istri kamu ini dulu pernah nyusu sama ibu. Dia ini anak susu ibu, kata dia. Masa? Iya. Ditanya, orang tua kamu ini kan? Iya. Kamu begini-gini kan? Iya, betul semua. Ternyata betul. Apa namanya? Ternyata mertua dia itu adalah ibu susuan. Sementara dia punya 2 anak. Bagaimana? Hukum nikahnya batal. Fasakh. Infasakh dengan sendiri. Ya, makanya ini enggak. Apa, kita enggak mau hal itu terjadi. Kalau Bang Asi mencatat dengan baik, bagus. Tapi karena yang enggak mencatat ini repotnya di sini. Karena dicatat aslinya ini punya siapa punya. Tapi kalau enggak dicatat kan repot nanti. Nanti nyari ibu susunya siapa, saudara-saudara sesusuannya siapa. Faham? Nah, itu arti daripada hukum ba'as. Jadi kalau ada datanya jelas ini itu, ya, walaupun enggak dianjurkan enggak apa-apa, yang penting jelas. Tapi kalau enggak jelas ini susu punya siapa? Ya, tinggal di mana orang pokok serak, pokok adalah orangnya. Enggak bisa. Kenapa? Berbahaya. Kita enggak tahu. Siapa tahu, oh, dunia ini kan enggak selebar daun kelor, Pak Ustaz. Enggak mungkinlah dia nikah sama saudara susunya. Emang kita tahu masa depan? Kita tahu takdir Allah. Dia melawan hukum Allah. Nah, misalnya gitu. Paham? Jadi kalau yang enggak jelas, mending ditinggalkan. Cari susu yang jelas. Nah, itu hukum bang asi itu. Jadi syarat yang penting, syarat-syaratnya terpenuhi. Menjadi saudara sesusuan apabila syarat-syarat itu terpenuhi. Dan ini dibahas di dalam fikih nikah. Nah, masih lama. Fikih ubudiyah aja baru masuk bab sholat. Zakat belum, puasa belum, haji nantilah, muamalah belum, jual beli. Baru masuk bab nih, bab nikah. Bab nikah pun pertengahannya. Bab susuan. Saudara sesusuan. Wallahu a'lam bissawab.